selalu ku tata indahnya jiwamu, dan selalu ku lihat sempurna dirimu yang selalu ragu dan selalu takut dunia akan menertawakanmu. Yang selalu ku dengar curahan hatimu, dan selalu ku cerna cara berpikirmu yang selalu peka, selalu berbeda dari semua yang di sekitar kita. Ku ingin dirimu berperan utama di dalam hidupku. Kau adalah manusia yang paling pantas untuk aku bahagiakan. Kamu jadi titik balik di hidupku. Yang selalu ku rasa terbunuhnya waktu, dan selalu ku simak setiap ceritamu yang selalu bermakna dan selalu bisa membuatku menertawakan dunia. Ku ingin dirimu berperan utama di dalam hidupku. Kau adalah satu hal yang jadi dan selalu jadi titik balik di hidupku menemukanmu.